وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan kembali kitab Al-Mimbar. Kita masuk melanjutkan kembali akhtau usriyah, kesalahan-kesalahan dalam masalah keluarga. Nah, kita telah menyelesaikan di poin yang pertama, yakni adamul ittifaqi bainaz zaujayn, tidak adanya kecocokan di antara suami istri, tidak sama jalan pandangan hidupnya. Nah, karena sudah enggak cocok, maka segala permasalahan sekecil apapun bisa menjadi besar, ya, karena memang sudah tidak cocok. Nah, ini poin yang pertama. Maka kesimpulan dari poin yang pertama, nasihat dari beliau Syaikh Shalih Al-Syaikh Hafizahullah, bagi setiap pasangan suami istri, nasihat bagi sang suami dan juga nasihat bagi sang istri untuk sabar. Nah, bersabar dengan kekurangan yang ada pada istrinya, bersabar dengan kekurangan yang ada pada suaminya. Nah, dan hindari sifat cepat marah, karena kalau kemudian tidak ada sabar, tidak, nah kemudian cepat emosi, maka tidak akan lama keluarga tersebut, cepat untuk nanti terjadinya perceraian. Nah, dan itu ikhwani fiddin azani wa azakumullah, perceraian itulah yang diinginkan oleh syaitan. Jadi perceraian itulah yang diinginkan oleh syaitan, iblis, di singgasananya mengumpulkan bala tentaranya yang dikirim dan disebar untuk menggoda Bani Adam. Yang paling besar fitnahnya itu nantinya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dan akan mendapatkan mahkota. Laporan salah seorang tentaranya, saya tinggalkan dia dalam keadaan demikian dan demikian. Kata iblis sang ketuanya, kamu belum berbuat apapun. Salah seorang dari syaitan itu kemudian laporan, tidaklah saya tinggalkan keduanya kecuali mereka sudah berpisah, sudah bercerai. Dia berhasil untuk memisahkan dua orang suami istri. Maka syaitan yang berhasil memisahkan suami istri pun didekatkan dengan iblis dan diberikan mahkota, karena itulah tujuan mereka diantaranya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ilmu syihir itu diantaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, diantaranya tujuannya untuk memisahkan antara suami istri. Maka ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, dibutuhkan kesabaran dari setiap individu masing-masingnya tatkala menjalani rumah tangga, sadar dengan kekurangan masing-masingnya. Sang suami tidak merasa tinggi hati, tidak mau merendah kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya. Maka tatkala kedua pasang atau suami istri ini memiliki sifat sabar, nah, maka insya Allah akan langgeng rumah tangganya. Ini ikhwan fillah anzani wa a'azzakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau menyebutkan beberapa tanda-tanda kebahagiaan, di antaranya beliau sebutkan memiliki istri yang sejalan, cara pandangnya sama, memandang kehidupan ini sama. Jadi sama-sama motivasi terbesarnya adalah masalah akhirat. Nah, tapi kalau kemudian misalnya antara suami dan istri beda cara pandangnya, sang suami lebih mementingkan perkara akhiratnya untuk dia, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, tapi ternyata sang istri tidak mendapat dukungan dari istrinya, maka program-program dan rencana-rencana sang suami pun gak akan berjalan lancar. Istrinya masih tidak sejalan dengan dia. Misalnya suaminya membuat program untuk anak-anaknya sekolah di sini yang semuanya berbasis agama, santren misalnya. Tapi tidak cocok dengan istrinya. Istrinya orientasinya dunia. Dapat apa kalau sekolah di situ? Nantinya kerja apa? Ini sudah orientasinya berbeda, nggak cocok, nggak sejalan. Nah, ini kalau kemudian tidak bersabar, ya, maka cepat terjadi perselisihan. Kalau tidak gampang-gampang menahan amarah, maka akan cepat terjadi perceraian. Nah, maka nasihatnya beliau, hafizahullah, az-zawju yang bagi la yasbiru, suami itu sepantasnya seharusnya untuk bersabar atas kekurangan yang ada pada istrinya. Demikian pula wa 'alaiha an tasbiru kadzalik. Demikian pula sang istri sabar menghadapi suaminya. Tatkala suaminya kurang dalam masalah ekonomi, sabar. Nah, intinya dibutuhkan kesabaran di antara kedua belah pihak. Dan juga pesan beliau dari ayat Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, kaum perempuan, dengan baik, dengan pergaulan yang baik. Nah, berakhlak yang baik kepada istrinya. Sering dijumpai seseorang yang masya Allah lembut sekali kepada tetangganya, kepada teman-temannya, tapi tatkala dia masuk rumah berubah 180 derajat. Dia menjadi sosok yang mengerikan di rumah, menjadi sosok yang gampang marah, menjadi sosok yang tidak ada belas kasih. Sangat jauh berbeda tatkala dia di luar rumah berinteraksi dengan tetangganya, dengan temannya, masya Allah, begitu lembutnya, begitu sabarnya, begitu kasih sayangnya. Tapi tatkala begitu masuk rumah, hilang semuanya. Nah, padahal yang paling berat untuk diperlakukan dengan perbuatan yang baik adalah keluarganya. Nah, sehingga ikhwani fillah azani wa a'azzakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan wa khiyarukum, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, khiyarukum li nisaihim, adalah sebaik-baik kalian terhadap istri-istrinya. Jadi sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kepada istrinya. Khuluqan, akhlaknya baik kepada istrinya. Jangan dibalik. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Baik. Demikian pula sang istri hendaknya taat kepada suaminya, menjadi istri yang salehah, senantiasa taat dengan perintah suaminya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza salatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang perempuan itu menjalankan salat 5 waktu, salat fardu. Beliau tidak menyebutkan salat-salat sunnah. Kalau seorang perempuan menjalankan salat waktunya, wa shomat sahroha, menjalankan puasa Ramadan, tidak menyebutkan puasa sunnah, Senin Kamis, 3 hari dalam 1 bulan, puasa Arafah, enggak disebutkan. Salat yang fardu, puasa yang fardu, nah, wa hafizat farjaha, kemudian mampu menjaga kehormatannya. Tatkala ditinggal oleh suaminya, dia jaga kehormatannya. Nah, wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya tatkala diperintahkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ay abwabil jannah syi'ti, di pintu manapun yang kamu maui. Dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Kapan itu? Tatkala seorang perempuan menjalankan sholat fardu, sholat 5 waktu. Tatkala seorang perempuan menjalankan puasa Ramadan. Tatkala seorang perempuan menjaga kehormatan dirinya. Tatkala seorang perempuan mentaati suaminya. Kalau dilihat di sini, begitu mudahnya, begitu gampangnya, hanya 4 poin yang kemudian sang perempuan diminta, dipersilahkan, nah, untuk masuk surga dari pintu manapun, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, ini perkara yang gampang bagi perempuan. Nah, 2 yang terakhir ini susah. Menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, ini susah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian poin yang kedua, kesalahan yang kedua yang banyak kaum muslimin terjatuh padanya. Qala hafizahullah, adamul adli bainal awlad fi nafaqati wal ata'i, tidak adil kepada anak-anaknya dalam masalah nafkah dan pemberian. Nah, tidak adilnya mensikapi anak-anaknya dalam masalah nafkah dan pemberian. Khairul fitina azani wa azakumullah. Beliau menyebutkan, al-adlu bainal aulad wajibun, bersikap adil terhadap anak-anaknya itu perkara yang wajib. Adil terhadap anak-anaknya itu perkara yang wajib. Lima thabata fis sahihaini, sebagaimana yang disebut oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah kepada anak-anak kalian. Beliau perintahkan adillah kepada anak-anak kalian. Dalam masalah apa ini? Di dalam masalah hadiah, dalam masalah pemberian. Sampai-sampai para ulama salaf dalam segala hal itu berupaya untuk adil. Tidak boleh dalam hal menyayang, mencium anaknya yang ini tidak dicium. Dalam hal memandang, yang ini dipandang dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang, yang satunya dipandang dengan pandangan kemarahan. Ini enggak adil. Nah, sampai setingkat itu ya, upaya untuk adil kepada anak-anak. Dan ini perkara yang wajib. Nah, disebutkan wa Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapaknya itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li. Kata Bashir, aku memberikan hadiah kepada anakku ini, nah budak yang aku miliki, dikasih hadiah budak. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah diminta untuk menjadi saksi. Kemudian kata Rasulullah, akullu waladika nahaltahu misla hadha. Kata Rasulullah, apakah seluruh anakmu itu kamu kasih seperti ini, semisal ini? Apakah seluruh anakmu itu kamu kasih budak satu-satu? Nah, faqala la, kata Mesir, enggak. Hanya satu ini aja. Hanya satu tok yang dikasih budak sebagai hadiah. Faqala farji'u. Kata Rasulullah, kembalilah. Tarik itu. Batalkan pemberian itu. Nah, muttafaqun alaih. Ini karena tidak adil. Karena tidak adil. Diminta untuk membatalkan pemberiannya. Nah, maka beliau tutup dengan keterangan, amma idza kana li ahadil aulad sababun syar'i yu'ta min ajlihi. Adapun jika salah satu anak itu memiliki sebab syar'i untuk dikasih karena alasannya, ka'amal ma'awalidih, seperti dia bekerja bersama orang tuanya, falahu mayastahiqu bima yarahul walid, maka dia berhak untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang dipandang oleh orang tuanya. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, kalau di sini beliau sebutkan fi nafaqah, nafkah. Dan ata, nafkah dan ata itu beda. Nafkah itu kewajiban yang harus kita berikan kepada anak kita sebagai nafkahnya. Tapi kalau hadiah dan pemberian itu lain. Itu bukan perkara yang wajib. Nah, makanya dibedakan oleh Utsaimin rahimahullah. Kalau nafkah, nafkah itu tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Nah, misalnya anak yang pertama, misalnya ini sudah dewasa, sudah berumur sekitar 20 tahun. Kemudian anak yang kedua berumur 15 tahun, anak yang ketiga 12 tahun, anak yang keempat 5 tahun. Kalau nafkah itu harus sama, ya ini malah tidak adil. Yang pertama dikasih sangu 20 ribu umur 20 tahun. Yang anak yang terakhir umur 5 tahun 20 ribu, wah ini malah enggak adil. Hitungannya adil itu harus sama, tidak. Adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sehingga nafkah itu sesuai dengan kebutuhannya. Yang ini dikasih, yang lain juga harus kasih, tapi nominalnya tidak harus sama. Yang penting semuanya dikasih sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan anak yang pertama dewasa lebih banyak dibandingkan kebutuhan anak. Anak yang pertama sudah waktunya untuk nikah, dinikahkan. Orang tuanya mengeluarkan biaya yang besar untuk pernikahan. jutaan misalnya. Karena dia sedang foto, tidak bisa kemudian, kan harus adil. Berarti semua anak nomor 2, nomor 3 semuanya harus dikasih 5 jutaan misalnya. Itu malah enggak adil. Nah, ini masalah nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Beda kalau apa pemberian. Orang tuanya dapat rezeki misalnya. Jual rumah, jual tanah, laku. Nah, wis bagi-bagi. Ya. Anak nomor 1 10 juta, nomor 2 5 juta, ini 2 juta, ini 500, itu malah enggak adil. Kenapa? Itu bukan nafkah. Nah, itu hadiah dan pemberian, itu harus adil. Nah, ini 10 juta bagi semuanya 10 juta. Bahkan yang terkecil yang umur 5 tahun juga dapat jatah 10 juta. Kenapa? Ini bukan nafkah. Nah, itu harus sama. Terus bagaimana kalau ada yang anak perempuan? Apakah ini 10 juta juga itu 10 juta? Ini ikhtilaf para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan pendapat tetap pembagian yang Allah tentukan dalam harta waris itu pembagian yang terbaik dan paling adil. Laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. Nah, karena sebagian para ulama ada yang menyatakan itu khusus harta waris, tidak untuk hadiah. Nah, tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menguatkan bahwasanya itu juga termasuk pemberian hadiah. Karena apa yang ditentukan oleh Allah itu yang terbaik. Naam. Ini dapat sebidang tanah, yang perempuan, yang laki-laki dapat jatah 2. Naam. Ini kalau memang bagi-bagi, bukan harta waris, ya. Bukan harta waris, bagi-bagi dia. Naam. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Tanahnya banyak dibagi-bagi, fulan dapat jatah ini, fulan dapat jatah ini harus adil semuanya. Dapat semuanya sama, tidak dihitung, tidak dilihat dari usianya. Tapi kalau nafkah, nah, baru sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Baik. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, beliau tadi sebutkan di sini. Memberikan salah satu anak lebih banyak dari yang lainnya karena yang ini bekerja dengan orang tuanya. Ini kerja dengan orang tuanya, bantu orang tuanya. Maka dia dikasih lebih banyak. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau tidak sependapat dengan ini. Kalau itu sifatnya hadiah dan pemberian, bukan nafkah, harus sama. Nah, dan terus bagaimana yang bekerja dengan orang tuanya, kasih gaji sesuai dengan keumuman masyarakat sekitar situ. Ya. Orang yang kerja dari jam ini segini, gajinya satu bulan misalnya 1 juta, kasih dia segitu sesuai dengan keumuman masyarakat setempat. Nah, tidak langsung dicampur semuanya setiap pemberian ini lebih banyak karena ini kerja dengan orang tuanya misalnya. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Sehingga ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, adil kepada anak-anak itu perkara yang wajib. Kalau ini kemudian tidak dijalankan, adil dalam pemberian, adil dalam kasih sayang, adil dalam perhatian, ini bahaya ini. Apa bahayanya? Akan timbul permusuhan di antara anak-anaknya. Merasain, kenapa bapak ini kok kayaknya lebih senang sama yang satu ini. Sehingga nanti kembali seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Yang lainnya merasa, Nabi Yusuf ini merasa dirasa oleh saudara-saudaranya paling dicintai oleh orang tuanya, paling diperhatikan oleh orang tuanya. Itulah imbas negatifnya. Kalau kita sebagai orang tua kemudian tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak kita, bahaya itu. Nah, iya kalau masih ada kita orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, nah, bisa jadi permusuhan antar saudara kandung. Nah, rebutan warisan wa'iyadubillah, sehingga enggak kenal keluarga sudah. Yang dilihat sekarang sudah harta, enggak kenal keluarga. Nah, ini bahaya. Kenapa kok bisa demikian? Mungkin sejak kecil dia merasa tipe orang tuanya sudah tidak adil. Pilih kasih. Satu orang ini kok sangat-sangat diperhatikan sekali. Ya, dari mulai kasih sayangnya, dari mulai hadiah-hadiahnya, kok tidak merata, tidak sama. Mungkin ada anak-anak tertentu yang ingin meluapkan protesnya enggak berani, kenapa? Masih ada bapaknya. Tapi tatkala bapaknya sudah meninggal, nah, dia meluap kemarahannya, apalagi yang disayangi adalah adiknya yang lebih muda dari dia. Nah, maka mungkin terjadi kedzaliman-kedzaliman, kesalahan dari orang tuanya. Ini ikhwan fillah azani wa a'azakumul. Ini yang diingatkan diantaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya kerusakan sang anak itu lebih besar disebabkan oleh orang tuanya. Kerusakan anak itu disebabkan oleh orang tuanya. Nah, anak yang tidak akur, anak yang bermusuhan, mungkin juga penyebabnya orang tuanya tidak adil kepada anak-anaknya. Nah, ini sebagai renungan untuk kita sekalian. Kalau kita membaca dan mendengar gini, jangan kita bayangkan orang lain, langsung kita pakai kaca untuk diri kita. Oh iya, fulan itu memang gak adil, padahal dia gak adil. Nah, jadi jangan melihat ke orang lain, dikacakan dulu kepada kita. Setiap waktu kita baca hukum-hukum ya mungkin saya, jangan langsung merambah ke orang lain. Nah, dia tidak sadar diri. Min ikhwani fi din a'azani wa a'azakumullah. Baik. Kemudian yang ke-6. Yang ketiga, al-jawr fil qismati baina zaujat. Tidak adil. Naam, dalam pembagian istri-istrinya jika memiliki lebih dari satu istri. Tidak adil. Al-qismatu naw'an. Pembagian itu ada dua macam. Maliyatun wa badaniyatun. Pembagian harta dan pembagian badan. Wal badaniyatu hiya i'ta'uha lailah misla durratiha. Pembagian badan itu jatah istri ini dapat satu malam seperti istri yang lainnya. Adil. Nah, jatahnya sama. Wa kullun minhuma yajibu fil adlu. Wajib untuk merata semuanya, adil. Dua hari, dua hari, dua hari misalnya. Nah, dalam hal pembagian malamnya. Wa yahrumul jud. Dan haram kalau kemudian kita tidak adil dalam masalah pembagian malamnya. Wal qismatul badaniyah wajibun dalla alal wujuh. Qauluhu ta'ala, dan pembagian badan ini wajib, yang menunjukkan atas wajibnya firman Allah Ta'ala dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-8, wala ijrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sekali-kali ketidaksenangan dengan suatu kaum itu menjadikan kalian tidak berbuat adil. Maka berbuat adillah, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, jadi pembagian jatah malam untuk yang memiliki lebih dari satu istri ini harus adil. Wa min fi'lihi, dan dicontohkan dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, minas sunnah, termasuk sunnah. Idza tazawwaja ar-rajulu al-biqra 'ala thaybi aqama 'indaha sab'an. Kalau seorang laki-laki yang sudah punya istri, kemudian nikah lagi yang kedua dengan seorang gadis, istri keduanya seorang gadis, maka dia tinggal di situ selama 7 hari. Tatkala akad nikah, dia tinggal itu selama 7 hari. Nah, itu termasuk sunnah. Summa qasama. Kemudian setelah 7 hari baru dibagi harinya dengan adil. Nah, wa idza tazawwaja thayba, tapi kalau yang dinikahi seorang janda, istri yang keduanya, aqama 'inda thalathan, tinggal itu selama 3 hari, summa qasama. Kemudian baru dibagi harinya. Ini termasuk sunnah. Dibedakan antara gadis nam dengan janda. Muttafaqun alaih walafdhu lil Bukhari. Naam. Wa man jara faqad azima, barang siapa yang tidak adil dalam masalah ini, baik, maka dia telah berbuat dosa. Tidak adil dalam bermalam. Naam, ini telah berbuat dosa. Lima rawi Ahmad wa sahabu sunan bi sanadin sahihin, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat law imra'atani, kata Rasulullah, barang siapa memiliki 2 orang istri, famala ila ihdahuma, dia lebih condong, lebih cenderung kepada salah satunya, ja'a yaumal qiyamah wasiku ma'ilun, datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya itu menceng, condong, enggak jejeg, enggak sama rata. Nah, ini karena dia tidak adil dalam pembagian dengan istrinya. Wa kadzalikal qasmul mali al adlu fi wajibun la yahilu al jawr fi, demikian pula pembagian harta. Nah, ini wajib hukumnya untuk adil, tidak halal untuk tidak adil padanya. Nah, adapun tentang permasalahan hati, dia lebih cinta dengan istri pertamanya, ini tidak harus sama. Nah, karena hati itu tidak bisa dilawan oleh seseorang, waktu itu memang suara hati. Nah, dia lebih cinta dengan istri pertamanya dibanding istri keduanya, ini tidak harus adil. Masalah kecintaan tidak harus adil, karena kita tidak akan bisa melawan. Tetapi kecintaan kepada salah satunya tidak boleh berimbas dengan hartanya, dengan jatah malamnya tidak boleh berimbas. Nah, dia lebih senang dengan istri pertamanya, istri pertamanya dijatah 2 hari, yang keduanya 1 hari, tidak adil, tidak boleh. Tapi urusan senang dan tidak senangnya, urusan hati, ini enggak harus adil. Susah kalau harus adil. Nah, punya 2 istri, istri pertama cinta 100%, yang kedua berapa persen? Sudah habis. Malah juga 100%. Jadinya 200%. Nah, jadi enggak harus sama. Kecintaan dengan salah satunya cenderung pada salah satunya, enggak ada masalah. Tapi tidak boleh berimbas, ya. Tidak boleh berimbas dengan jatah malamnya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW, tatkala beliau ditanya, siapa manusia yang paling anda senang, ya Rasulullah, Aisyah. Beliau sebutkan Aisyah. Dari kalangan laki-laki, ya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Nah, dari kalangan perempuan, Aisyah yang paling disenang, ya Rasulullah SAW. Sehingga tatkala di hari-hari akhir beliau, sakitnya beliau menjelang kematiannya, beliau dikasih tawaran mau tinggal di rumahnya siapa? Beliau tunjuk Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan itu tidak harus adil. Nah, masalah kecintaan tidak harus adil, tapi tidak boleh berimbas dengan nafkah dan juga dengan jatah malamnya, badannya. Baik. Qala yang keempat. Tarku mura'ati ma hassa 'alai syar'u min tazwij sahibil khuluq wad-din. Meninggalkan memperhatikan apa-apa yang syariat itu menganjurkan untuk memperhatikannya, dari menikahkan orang-orang yang memiliki akhlak dan agama yang baik. Nah, Baik. Ini permasalahan mencari calon istri atau calon suami. Ini ternyata juga berimbas. Berimbas dengan perjalanan keluarga berikutnya. Sehingga dalam kitab-kitabnya para ulama itu yang membahas tentang pendidikan anak, itu pembahasannya dibahas sebelum menikah. Sehingga siapa yang mau dinikahi itu juga sudah menjadi program, program untuk menghasilkan anak soleh. Nah, jadi dilihat ini siapa yang mau dijadikan calon ibu dari anak-anaknya, ini juga sudah diproses. Nah, sudah direncanakan sebelum dia menikah. Nah, ini ternyata memang jangka panjang. Menghasilkan anak yang soleh ternyata proyeknya jangka panjang sebelum menikah. Nah, sehingga Rasul menyatakan tahayyaru linutofikum. Pilihlah nah, di tempat mana air mani kalian akan ditaruh. Jadi pilih-pilih, tidak sembarangan perempuan. Nah, ini untuk menghasilkan anak yang soleh atau soleha. Nah, sehingga yang mungkin pernah kita sampaikan, tatkala ada seorang bapak yang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengadukan tentang kedurhakaan sang anak. Nah, orang tuanya ngeluh kepada Umar bin Khattab, anaknya durhaka kepada dia. Kemudian dipanggil anak itu oleh Amirul Mukminin. Di hadapan Amirul Mukminin sang anak dan juga bapaknya, sang anak menyatakan, ya Amirul Mukminin, apakah anak itu punya hak kepada orang tuanya? Ada. Apa itu? Sudah disebut kalau beliau radhiyallahu an. Nah, dipilihkan ibu yang baik, diberi nama yang baik, dan diajarkan Al-Qur'an. Ini haknya anak kepada orang tuanya, kewajiban orang tuanya kepada anaknya. Nah, kata sang anak, bapakku tidak memilihkan aku ibu yang baik. Ibunya dari Majusi. Bapakku tidak memberikan aku nama yang baik. Dia dikasih nama Jual. Jual itu kecoa. Perlu diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, bapakku tidak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun dari Al-Quran. Tidak pernah sama sekali. Maka kata Abu Khattab, kamu telah durhaka kepada dia sebelum dia durhaka kepadamu. Nah, sehingga ternyata kedurhakaan anak itu sebabnya karena orang tua. Seperti tadi kita sebut dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Tapi kadang orang tua itu enggak sadar. Yang disalahkan anaknya tok. Nah, dia tidak mengaca untuk dirinya sendiri. Nah, maka disitu kan menunjukkan bahwasanya untuk membuat anak yang soleh dan soleha juga dipilih siapa calon istrinya, siapa calon suaminya. Nah, sehingga ini yang beliau bahas ini. Jadi kerusakan kesalahan itu bagaimana tatkala memilih calon istri tidak sesuai apa yang dianjurkan oleh syariat. Apa yang dianjurkan oleh syariat itu dipilih jadi calon istri atau suami tidak diperhatikan. Ini yang membuat kemudian kerusakan, yang kemudian programnya tidak berjalan. Nah, beliau sebutkan ayat Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Wanqihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Maka nikahkanlah orang-orang yang bujangan yang belum nikah di antara kalian. Wasolihin min ibadikum, dari dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik agamanya. Min ibadikum wa imaikum, dari hamba-hamba, budak-budak laki-laki kalian dan juga budak-budak perempuan kalian. Jadi nikahkanlah dengan orang-orang yang solihin, dengan orang-orang yang soleh. Iyakunu fuqara, jika mereka itu enggak mampu fuqara, yughnihumullah min fadli, Allah akan kasih kekayaan kepada dia. Nah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berjanji. Nah, orang-orang yang enggak mampu nikah, ya, kemudian dia menikah, akan diberikan kekayaan oleh Allah. Jalan untuk kaya itu nikah. Nah, jalan untuk kaya itu nikah. Baik. Di sini Allah sebutkan was-solihin. Pilihlah calon istri, calon suami, orang-orang yang baik agamanya. Nah, waqad ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan Rasulullah SAW menyatakan, idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kalian orang yang kamu ridhoi agamanya, bagus agamanya, wa khuluquhu bagus akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah. Ini Rasul berbicara kepada para wali, para orang tua. Kalau ada yang melamar anak putrimu dan yang melamar itu orang yang kamu pandang baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Nah, gak ada alasan untuk menolaknya, nikahkan. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan. Illa taf'alu takun fitnatan fil ard. Kalau gak kamu jalankan, kalau gak kamu nikahkan, akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun ariyud, dan akan terjadi kerusakan yang merata. Naam. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu min hadis Abi Hatim Al-Muzani wa Abi Hurairah wa asanidu riwayat dhaifah lakin taqwa bi majmu'iha wa huwa hasan li ghairihi. Naam, ini kesimpulannya hadis hasan li ghairihi. Baik. Di sini jika ada yang melamar baik agamanya, baik akhlaknya. Naam. Hadis yang masyhur yang beliau menyebutkan tunkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Nah, lima liha. Karena hartanya. Li hasabiha. Karena keturunannya. Wali jamaliha. Karena kecantikannya. Nah, wali diniha. Dan karena agamanya. Agama diletakkan di poin yang terakhir. Tapi Rasul berusaha fatfar beda tadi. Pilihlah dengan orientasi agama. Pilihlah dari sudut pandang agama. Nah, ini anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sebutkan kebiasaan seorang dinikahi karena empat perkara ini. Kebiasaannya. Nah, seorang menikahi perempuan karena hartanya. Ini bukan celaan ini. Biasanya demikian. Enggak mandang wajahnya, enggak mandang agamanya, yang penting kaya. Dia sudah bosan dengan kemiskinan. Dilahirkan dari keluarga miskin, dia pengin merubah ekonominya, cari perempuan kaya raya, calon mertuanya tua renta. Anak tunggal lagi. Nah, sudah. Dicari itu, ingin dia dapat warisan dan menguasai semuanya semata-mata karena hartanya. Lima lihat, nggak ada tinjuan yang lain, pokoknya pengen hartanya, nggak pandang wajahnya, wes elek nggak masalah, yang penting kaya. Nah, yang kedua karena dari sisi keturunannya, wali hasabiha. Nah, mungkin dia dari keturunan, dari suku, dari kabilah yang rendahan. Dia ingin menaikkan tingkat status. Dia cari perempuan yang nasabnya tinggi, nikah dengan dia. Nah, ini ada yang demikian. Kemudian yang ketiga karena kecantikannya. Dan ini biasanya ini dominannya, karena kecantikannya. Nah, bah miskin gak popo, yang penting cantik. Nah, meskipun dari keluarga yang rendahan gak masalah, yang penting cantik. Nah, dan beliau berpesan yang keempat ini karena masalah agamanya. Karena masalah agamanya. Nah, maka beliau perintahkan pilih karena ini. Pilih karena ini. Nah, beliau letakkan di poin yang terakhir. Dan ini sebuah tantangan yang berat. Ini gak mudah. Gak mudah menentukan calon istri dengan pilihan tolak ukurnya agama. Ini susah, berat. Ini tantangan luar biasa. Nah, khana bidina azani wa azakumullah, misalnya. Nah, seseorang pas kok ditawari, ada penawaran dua orang perempuan. Satu masya Allah agamanya bagus, tapi kurang cantik. Nah, yang kedua agamanya pas-pasan lah, tapi cantik. Kira-kira yang dipilih yang mana ini? Jujur saja, pasti yang kedua. Nah, Ustaz, jelas pilih yang kedua. Kenapa? Nanti kan bisa diajari, kan gitu. Nah, itu spekulasi. Wali Rasul menyebutkan menikah itu yang dipandang sekarang ini loh, bukan nanti, sekarang ini loh. Nah, tatkala kalian lihat yang sekarang ini, jangan berangan-angan yang nanti. Nah, sekarang yang perempuan yang mau dijadikan calon itu jelas-jelas nggak tutup aurat kok. Nanti kan bisa dinasehati saya pakai jilbab. Apakah hati itu di tanganmu? Nah, hidayah itu yang megang kamu. Nah, cari itu yang sekarang, yang di depan matamu itu. Ini sekarang tetap aurat atau tidak? Jangan bahas masalah nanti. Nanti itu urusan Allah yang lebih tahu. Nah, sekarang ini loh. Nah, ini ikhwan fi din azami wa azmi. Tadi sebutkan susah ini untuk menentukan penentuan poin agama ini susah. Enggak gampang ini. Nah, ini baik. Kecuali kalau ini naam agamanya bagus, cantik lagi, wis enggak mikir itu. Wis langsung enggak mikir. Nah, kemudian ada kriteria yang lainnya. Rasul sebutkan tazawwaju al-walud. Nikailah perempuan-perempuan yang walud. Walud itu yang diperkirakan nantinya banyak melahirkan anak. Perempuan yang subur. Ngelihat dari keluarganya, ya kan? Ini anak keberapa? Ini anak yang ke-12, masya Allah. Wah, ini calon-calon keluarga besar ini. Nah, dari sini orang tuanya kan gitu. Itu yang diperintah, carilah itu. Carilah yang nantinya kemungkinan walud itu bukan berarti carilah janda yang banyak anaknya, bukan. Yang kemungkinan nanti bisa menghasilkan banyak anak. Karena tujuan menikah itu memperbanyak keturunan. Kemudian al-wadud, yang penyayang. Nah, ini yang beliau perintahkan. Tambahan dari 4 poin tadi. Nah, dan kalau cari yang semuanya ngumpul susah. Nah, mungkin enggak satu daerah mungkin enggak ada satu. Susah. Ada yang bagus agamanya tapi enggak cantik. Pasti ada kurangnya. Nah, kalau nunggu sempurna, wah selak tua. Selak mati. Nah, nunggu yang sempurna, semuanya kriterianya ada. Wah itu kan itu namanya angan-angan, cita-cita. Tapi beda dengan takdir. Ingat, takdir dengan cita-cita itu enggak selantiasnya berjalan sama. Nah, angan-angan itu masya Allah istilahnya demikian. Ternyata yang didapatkan loh kok gitu ya. Nah, itu namanya takdir, sudah terima saja. Nah, iman dengan takdir itu namanya. Nah, angan-angannya luar biasa. Apalagi yang gemar lihat sinetron. Masya Allah angan-angannya cari suami atau istri muluk-muluk. Duh, tiba-tiba kok oleh yang ini. Nah, jadi sangat jauh. Itu namanya takdir. Nah, Fatimah bintu Qais tatkala menghadap Rasulullah SAW, beliau dikhitbah oleh Muawiyah dan juga Abu Jahal. Rasul menyatakan, wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Adapun Muawiyah, dia itu enggak punya harta, dia itu miskin. Wa amma Abu Jahal, adapun Abu Jahal, dia itu la yato asawan atiki, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ini ada dua penafsiran. Yang pertama, dia sering mukul, senang mukulan. Yang kedua, senang safar, enggak tahu di rumah. Nah, Maka Rasul perintahkan Zaid, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Dinikahkan dengan itu. Jadi beliau di sini sebutkan, nah, Muawiyah miskin, Abu Jaham Zaid mukulan atau enggak kerasanan di rumah, pergi terus. Nah, ini yang model-model demikian jangan dipilih. Ya. Senangannya kok rutin tiap bulan 40 hari khuruj luar kota, kadang ke Pakistan, Bangladesh. Nah, wah iki gak tau nang omah wis. Wah, jangan jadikan menantu itu. Kasihan istrinya, ditinggal terus. Nah, yang ini miskin ya. Jadi kalau misalnya pas kita ngelamar anak perempuan kemudian orang tuanya nanya, kerjaannya apa mas? Dari gak ada kerjaan nih. Kemudian kalau ditolak ya terima saja. Wah, bapak ini gak tawakal ya. Dan ya kisahnya beliau sebutkan, wama Muawiyah fasuluku lamalala. Muawiyah itu gak punya harta. Jadi kalau calon mertua menanyakan dan hitung-hitungan masalah kerjaan itu wajar. Ya, jangan, bapak ini enggak tawakal loh. Kan sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Yang nikah akan dikasih kekayaan. Nah, yuk itu alasan nolak yuk. Ya enggak apa-apa. Nah, dengan hadis tadi. Memang kadang-kadang kenemenan sih. Ya. Jadi kriterianya itu enggak dilihat agama tapi kekayaan yang paling atas. Ini yang terlarang ya. Nah, ngelamar khitbah datang pakai motor tua Yamaha 70 misalnya. Datang ngelamar, oh Avanza saja mas. Nah, ditolak karena dia punya target Avanza saja mas. Avanza yang dicari itu yang punya Avanza. Nah, wah ini datangnya pakai Yamaha 70 Avanza. Avanza aja. Nah, yo itu tergantung orang tuanya. Dari sisi ekonomi dia juga mikir, nanti opo anakku, dia khawatir enggak ada masalah. Nah, tapi tatkala dia yakin, wah ini masyaallah ini bagus agamanya. Akhlaknya bagus. Nah, agamanya bagus. Tuh insyaallah rezeki gampang. Nah, yakin tawakal dia dengan ayat ini enggak ada masalah. Itu orang tua tergantung orang tua masing-masingnya. Makanya tatkala dia tawakal, tapi patokan agamanya yang dijadikan nomor satu, Allah berjanji yughnihumullah, Allah akan kasih kekayaan. Allah akan kasih kekayaan. Nah, ini ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Baik. Itu yang keempat. Jadi ini juga sama dengan perempuan yang mencari calon suami, kriterian juga sama. Kriterian juga sama tentang agamanya, tentang akhlaknya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan juga termasuk dalam masalah kecantikan atau ketampanan, itu juga mempengaruhi. Karena Rasulullah perintahkan untuk melihat, untuk nazar ya, bagi orang yang mau menghitbah. Nah, itu apa? Itu nanti berkaitan, karena berkaitan. Nah, kadang-kadang memang seorang itu senangnya itu pertama dipacu karena wajahnya. Nah, maka disyaratkan yang hukumnya asalnya haram, maka diperbolehkan untuk masalah ini. Nah, ini ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Baik. Jadi, poin yang keempat ini menunjukkan bahwasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada rumah tangga seorang itu kadang-kadang itu imbasnya karena mulai awal sebelum menikah belum mengilmui. Nah, belum mengilmui apa yang mau dijalankan. Ini perlu diilmui. Nah, sehingga nantinya dia mendapatkan suami dan istri sesuai dengan apa yang dianjurkan syariat. Tapi tentunya ikhwan fi din azani wa azakumullah, yang namanya hidayah, Rasulullah SAW itu setiap saat meminta hidayah kepada Allah. Hidayah itu tidak berhenti, terus kita minta. Hidayah ilal Islam, Ben hidayah fil Islam. Nah, minta untuk dilanggengkan terus mendapatkan hidayah. Karena bisa jadi wa'iyadubillah tatkala proses awal dalam menikah, itu tuh orang baik, sangat bagus agamanya. Ya namanya kehidupan. Nah, terkena fitnah dia dalam perjalanannya. Dia menjadi berbalik, berubah. Nah, agamanya jelek. Wa'iyadubillah, mungkin ada yang murtad. Nah, ini juga makanya perlu untuk senantiasa berdoa. Nah, untuk senantiasa tetap mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, poin yang kelima. At-tasahulu bi musafahatin nisa' lirijali ghairil maharim. Bermudah-mudahan bersalaman. Nah, dengan perempuan, jadi laki-laki bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, wadzalika muharram, itu hukumnya haram. Salaman laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Li'annal mar'ata laysa la an tabdiya yadaha linadir fa kayfa lilamis. Karena perempuan itu tidak boleh baginya untuk menampakkan tangannya dilihat orang lain yang bukan mahramnya, apalagi dipegang. Nah, ngelihat aja enggak boleh, apalagi dipegang. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu 'auratun. Rasulullah menyatakan perempuan itu aurat. Rawahu Tirmidzi wa huwa haditsun sahih. Wa rawa Tabrani wal Baihaqi an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an yud'ana fi ra'si ahadikum bimahit min hadidin. Seandainya salah seorang di antara kalian kepalanya itu ditusuk dengan besi, dengan jarum dari besi, khairun lahu, itu lebih baik untuk dia dibandingkan min ayyama samra'atan la tahillu lahu, dibandingkan dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Hukuman Allah dengan ditusuk kepala menggunakan besi itu lebih ringan, lebih baik dibandingkan dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Qala mundiri rijalun tabrani thiqatan rijal sahih. Nah, ini perkara yang sering diremehkan, digampang-gampangkan, apalagi kemudian masyarakat itu enggak ngerti yang namanya saudara itu yang mana. Semua dianggap saudara semuanya. Ya. Semua dianggap kerabat semuanya, padahal bukan. Ipar disebut saudara. Nah, bebas bersalaman, bebas berkhalwat, nanti akan beliau juga sebutkan di sini. Nah, walihada kana aswatun nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yusafihun nisa. Oleh karena itu, nah, contoh kita yang terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Rawahu Malik wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qad rawal Bukhari an Aisyah taqalat. Kata Aisyah, wallahi ma masat yadahu yada mar'atin qad fil mubayi'ah, demi Allah, tidak pernah tangan beliau itu menyentuh tangannya perempuan sama sekali pada saat bai'at. Membai'at perempuan tidak dipegang tangannya. Nah, tidak dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkara besar. Ancamannya di sini disebutkan kalau ditusuk kepalanya menggunakan paku dari besi itu lebih baik dibandingkan menyentuh salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini taib khani fidina azani wa azakumullah. Nah, ini perlu untuk kemudian kita ajarkan kepada anak kita. Kita tunjukkan, ini loh yang keluargamu, ini yang mahram, ini yang boleh bersalaman, ini yang tidak boleh. Kadang-kadang perkara yang di masyarakat kita masih enggak ada yang tahu. Nah, istrinya paman dianggap saudara, ya, sehingga salaman, padahal bukan mahramnya. Nah, sudah lain jalur. Nah, tapi dibiasakan, apalagi pas ngumpul bareng hari raya. Nah, kalau enggak salaman dianggap ini enggak ngaku seduluran. Ya, yes, karena masyarakat enggak tahu mana yang keluarga, mana yang tidak. Semuanya diobjek ini saudara semuanya, padahal jauh. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, semuanya menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu masih jauh dari agamanya. Nah, mereka zuhud untuk belajar agamanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi hukum Allah itu yang terbaik. Allah menentukan laki-laki itu dapat dua. Bagaimana kalau hukum di desa itu sama rata? Yo, ya harus dijalankan hukum Allah. Nah, harus dijalankan hukum Allah. Misalnya, apa sih yang membuat kriteria ini enggak adil, dia mau protes kepada hukum Allah. Itu nanti ujung-ujungnya kekufuran itu. Tidak ridha dengan hukum Allah. Bahaya itu. Wah, ini soalnya kasihan saudara perempuan saya dapat separuh, gampang itu, gampang sudah. Kalau urusan kasihan gampang. Bagi sesuai dengan jatahnya, kamu dapat dua, saudara perempuan dapat satu. Setelah itu kasihkan, selesai. Nah, kan sudah. Tetap hukum Allah yang dipakai. Laki-laki dua, perempuan satu, selesai. Sudah jadi milik Musa, kasihkan itu, ya. Tak kasih, contoh saya. Enggak ada masalah itu urusan kamu. Nah, yang penting baginya sesuai dengan hukum Allah. Nah, kalau kemudian sampai oh iya, orang menyatakan hukum manusia itu sama saja dengan hukum Allah, itu sudah kafir. Apalagi lebih mengunggulkan. Ya. Wah, hukum desa itu lebih adil, satu-satu lebih adil. Wah, ini jelasnya kekufurannya. Nah, jelas kekufurannya. Baik, hati-hati. Nah, jadi nah, itu besar. Ya, ini perkara besar. Jadi, tapi tentunya ikhwan fillah azani wa azakumullah, perlu pembicaraan yang dalam dengan lemah lembut, jangan frontal, ya, karena memang pembagian warisan, bagian harta itu sensitif. Nah, bisa merusak seduluran, ya. Bisa menumpahkan darah. Nah, perlu kesabaran, ya. Jadi sampaikan baik-baik. Nah, jadi jangan frontal. Gak bisa kemudian langsung spontan kita ingin saudara kita tuh seperti kita. Wah, itu. Nah, itu kalau bisa ya alhamdulillah itu hidayah dari Allah. Tapi butuh waktu. Ya, butuh waktu. Nah, yang penting baik keluarga itu yang dijaga. Ya. Kalau kemudian semuanya sudah dingin, sudah adem, baru sampaikan dengan pelan-pelan, dengan baik-baik. Mungkin nerima dengan itu. Cari solusi. Jadi jangan hanya menyampaikan hukumnya tanpa memberikan solusi. Cari solusi. Solusinya ini. Nah, nanti kalau disepakati enak sudah. Ya. Jadi sepeninggal orang tua itu orang tuanya enggak sedih. Kalau melihat anak-anaknya gegeran itu orang tuanya sedih. Ya. Meninggal gegeran antar anak dengan anak, masya Allah. Nah, kasihan orang tuanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.